بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian risalah ما هي السلفية karya Al-Syeikh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wara'ah. Kita masih pada bab yang keenam dari risalah ini, yaitu penjelasan tentang sifat-sifat dan kriteria ciri-ciri ahli sunnah salafi. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa ciri. Kita baru membaca sampai pada ciri atau tanda yang kelima. Yang namanya Ahlus Sunnah itu memiliki sifat al-wasatiyah bainal ghuluwi wal jafa. Mereka pertengahan antara tindakan ghulu, berlebih-lebihan, dan tindakan jafa, kurang. Dalam segala hal. Sebagaimana Islam itu sendiri pertengahan di antara semua agama yang ada. Dan pada Islam, yaitu Ahlu Sunnah Salafiyah, itu pertengahan dari semua kelompok-kelompok Islam yang ada. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahallahu ta'ala sadisan. Tanda Ahlu Sunnah yang keenam. Al-thabat alal haq, teguh di atas kebenaran. Termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka teguh di atas kebenaran. Yang menjadi tolak ukur mereka adalah kebenaran. Yang dijadikan sebagai panutan adalah kebenaran, dimanapun, kapanpun. Yang dijadikan oleh mereka sebagai sandaran adalah Alkitab, Wasunnah, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka tidak bergantung dengan person. Mereka tidak bergantung atau taklid dengan perorangan. Yang dijadikan sebagai patokan adalah dalil, kebenaran. Ketika orang itu di atas dalil, di atas kebenaran, maka diikuti karena kebenaran yang ada padanya, bukan karena sosok pribadinya, siapapun itu. Dikatakan oleh sebagian para pendahulu kita, mereka mengatakan al-haqqu la yu'rafu birijal. Yang namanya kebenaran tidak diukur dengan orang. Yang namanya kebenaran tidak diukur dengan manusia. I'rifil haqqa ta'rif ahlah. Pelajarilah kebenaran. Ketahuilah kebenaran. Maka engkau akan mengetahui siapa orang-orang yang benar. Ketika kita mengetahui kebenaran itu, kebenaran yang murni, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para salafus salih, para pendahulu yang salih, maka kita bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang benar dengan patokan ini. Maka siapapun yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia orang yang benar. Siapapun itu, dari manapun dia. Dan sebaliknya, ketika orang itu bertabrakan, berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan pemahaman para sahabat, maka mereka bukan orang-orang yang benar, siapapun dia, dari manapun dia. Jadi prinsip sekaligus tanda ciri khas ahli sunnah salafiyah, mereka tsabat alal haq, teguh di atas kebenaran. Yang dijadikan contoh, yang dijadikan panutan, yang dijadikan tolak ukur, itu adalah kebenaran, bukan perorangan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perangai. Apabila seorang hamba itu memilikinya, maka dia bisa mendapatkan manisnya keimanan. Di antara tiga perkara ini adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai seseorang karena orang tadi mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Meskipun mungkin secara tabiat, secara karakter tidak sama. Tetapi karena orang tadi adalah orang yang teguh di atas al-haq, orang yang mengikuti al-haq, maka dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebenaran yang ada pada dirinya. Maka sebaliknya, ketika dia membenci seseorang, menjauhi seseorang, itu karena dia membenci al-haq, tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka dia membencinya meskipun secara pribadi dia suka dengan orang tadi, mungkin secara karakter wataknya sama atau semisalnya, tetapi karena dia menentang Allah dan Rasulnya tidak sesuai, maka dia meninggalkan orang tadi dan membencinya. Termasuk tanda Ahli Sunnah Salafiyah, dan bisa kita katakan itulah tanda seorang mukmin yang sejati. Al-Thabat al-Haq, teguh di atas kebenaran. Qala hafidhahullah, kemudian tanda yang berikutnya. Sabi'an, tanda yang ketujuh. Al-Hirsu al-Ijtima' wal-I'tilaf al-Haqqi wa-bil-Haqq. Semangat untuk bersatu dan mengajak kepada persatuan di atas kebenaran. Ini tanda ahli sunnah, tanda salafiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada persatuan, bukan mengajak kepada perpecahan. Dan tentunya yang bisa menyatukan umat manusia itu hanya Al-Qur'anul Karim, hanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya syariat Islam yang mulia ini. Maka termasuk ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka mengajak umat manusia untuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kembali kepada pemahaman para sahabat, yang dengan itu mereka bisa bersatu. Kalau kita lihat ahli sunnah dari masa ke masa, mereka dari berbagai tempat, berbagai karakter, ya. Satu sama lain mungkin belum pernah bertemu sebelumnya, belum pernah berjumpa sebelumnya, tetapi ketika mereka bertemu dan melihat ada kesamaan pada prinsipnya, ada kesamaan pada pemahaman dan keyakinannya, langsung cocok, langsung bersatu, langsung bersama-sama, gotong royong, bergandengan. Padahal mungkin sebelumnya tidak kenal siapa dia, tidak kenal siapa fulan, tidak kenal siapa alan. Tetapi ketika pemahamannya sama, keyakinannya itu sama, prinsipnya itu sama, maka langsung secara otomatis akan bersatu. Dan itulah tanda yang namanya kebenaran. Yang namanya kebenaran itu pasti mengajak kepada persatuan. Kalau kita melihat lembaran sejarah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau datang ke kota Madinah, di sana sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ada dua kabilah besar yang sangat terkenal keahlian mereka dalam bertempur. Mereka sudah dari generasi ke generasi melakukan perang saudara. Ya, ada ribut sedikit perang, ada masalah sedikit perang. Solusi yang ada di kepala mereka untuk semua masalah hanya pedang, tidak ada yang lain. Dan itu terjadi selama ratusan tahun lamanya, turun-temurun. Aus Khazraj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, secara otomatis dua kabilah besar ini yang sudah dikenal bagaimanakah permusuhan mereka, ternyata keduanya bisa disatukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disatukan atas apa? Apakah disatukan di atas harta dunia? Apakah disatukan di atas takhta dan kedudukan? Ataukah disatukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah? Jawabnya yang kedua. disatukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengan itu mereka bersatu menjadi sahabat Al-Ansur. Menunjukkan kepada kita hanya kebenaran yang murni yang bisa menyatukan umat manusia. Dan termasuk ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka mengajak umat manusia kembali kepada kebenaran tadi untuk menjaga persatuan. Maka kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin mereka membawa Al-Quran, mungkin mereka menghafal hadis, tapi ternyata mereka mengajak umat manusia untuk kembali kepada dirinya pribadi, mengajak umat manusia untuk membela kelompoknya, membela pemikiran dia, membela sosoknya dia, sama sekali tidak mengajak umat manusia kembali kepada kebenaran yang hakiki, maka falaisa bi ahli sunnah walaisa bis salafi, maka orang itu bukan ahli sunnah, bukan salafi. Dan tanda ya, orang itu kalau mengajaknya bukan kepada kebenaran, yang terjadi bukan persatuan, tapi apa? Al-iftiraq, perpecahan. Meskipun mungkin kita lihat secara zahirnya mereka bersatu, tapi kita beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mungkin mereka seakan-akan bersatu, tapi hati mereka tercerai-berai. Bagaimana tidak? Mereka mengajak kepada pendapatnya sendiri dan masing-masing memiliki pendapat. Mereka mengajak kepada kelompoknya dan keinginan dia sendiri, masing-masing memiliki keinginan, memiliki misi dan tujuan. Yang ini mengatakan dia yang benar, yang lainnya tidak terima juga mengatakan dia yang benar. Maka yang terjadi bukan persatuan, tapi yang terjadi adalah justru perpecahan dan pertikaian. Bukan itu ciri ahli sunnah, bukan seperti itu salafi. Ahli sunnah mengajak kepada persatuan, mengajak kepada kebenaran. Kemudian tanda yang berikutnya, yang kedelapan. Qala al-muallif hafizahullah thaminan. Yang kedelapan. Nabdhul furqati wal ikhtilaf. Menutup segala pintu perselisihan dan pertikaian. Naam. Ahlus sunnah adalah umat yang paling semangat untuk menjaga persatuan umat. Ahlus sunnah adalah umat yang paling semangat untuk menjauhkan umat dari segala bentuk perselisihan, perpecahan, dan pertikaian. Ya. Dan perlu diketahui, rata-rata pertikaian itu terjadi berawal dari yang namanya al-mu'amalah. Dari yang namanya mu'amalah. Kembali, ingat, kembali kepada tanda yang sebelumnya. Termasuk ciri ahlu sunnah, mereka teguh di atas kebenaran. Semua perkara diukur dengan kebenaran. Bahkan dalam urusan mu'amalah, mereka bangun di atas kebenaran. Mereka wala, mereka berteman, mereka bara, mereka membenci, lillah wa dhillah wa billah. Mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah orang itu akan teguh dan akan bersatu. Nah, sekarang termasuk juga di antara ciri ahli sunnah, mereka menutup segala pintu yang bisa menjurus kepada pertikaian dan perpecahan. Dan kalau kita perhatikan rata-rata, tidak semua, di antara faktor dan sebab terbesar terjadinya perpecahan, yang mungkin berawal dari perpecahan pribadi menjadi perpecahan prinsip, berawal dari yang namanya al-mu'amalah. Ketika mu'amalahnya tidak dibangun di atas kebenaran, ketika mu'amalahnya tidak ikhlas, ketika mu'amalahnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terjadi clash. Ya, kemudian clashnya tadi tidak segera disembuhkan, tidak segera diobati, semakin parah penyakitnya. Yang awalnya mungkin saling melengos di majelis, sampai akhirnya saling melengos dalam urusan prinsip wal iyadzu billah. Hati-hati. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kita anggap enteng. Ketika kita melihat ada yang retak pada hubungan kita, segera diobati. Segera disembuhkan, segera ditangani. Dan di antara cara untuk bisa menanganinya yang paling ringan adalah afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum fihi. Apakah kalian wahai para sahabat mau aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Tentu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu Rasulullah mengatakan, afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sesuatu yang remeh tetapi jangan dianggap remeh, ya. Sesuatu yang enteng tapi jangan digampangkan. Barakallahu fiik. Ketemu sama saudaranya, ya, salam. Berikan salam. Itu termasuk cara mukaddimah, pembuka yang bisa mencairkan suasana. Mungkin kita tidak saling kenal, tapi dengan salam itu bisa mencairkan suasana yang ada. Mungkin sebelumnya ada pertikaian, ada kles, ya, antar kedua belah pihak. Dengan salam bisa mencairkan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yahillu li muslimin ayahjura akha fawqa thalath. Tidak halal seorang muslim, ya, menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yuqbilu hada wa yudbilu hada wa yu'ridu hada. Kalau ketemu sama fulan ngelengos, ketemu sama alan ngelengos, ketemu dari jarak jauh rating terbalik, ya, enggak mau ketemu, ya. Enggak halal lebih dari 3 hari. Kalau sudah sampai 3 hari, segera diatasi. Kalau bisa jangan pakai 3 hari. Begitu ada kelas langsung selesaikan, ya, langsung selesaikan. Barakallahu fiik. Kemudian Rasul mengatakan, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik dari keduanya yang memulai salam. Menunjukkan dengan salam itu bisa mencairkan dan bisa menyatukan kembali hubungan-hubungan yang tetap. Termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka nabdul furqah wal ikhtilaf. Mereka menutup segala pintu yang bisa menjurus kepada pertikaian, perselisihan, dan permusuhan. Dan di antara kunci untuk bisa tetap bersatu, sebagaimana ciri sebelumnya, as-sabatu ala al-haq. Bangunlah muamalah kita di atas kebenaran. Bangunlah muamalah kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri orang itu muamalahnya ikhlas. Ya, ciri-cirinya. Ikhlas itu kan amalan batin. Ya. Kita tidak ada yang tahu keikhlasan seseorang. Yang bisa menilai itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada ciri yang dengan itu kita bisa mengukur seberapa ikhlas kita dalam bergaul dan bermuamalah. Di antara cirinya adalah, ya, ketika ada temannya yang berbuat jelek kepada dia, maka dia menjadi orang yang berlapang dada dan mudah untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan. Dan ketika dia berbuat baik kepada orang lain, sama sekali tanpa pamrih. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada salah satu ayat yang dimuat dalam sebuah surat yang menjadi tanda dilantiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Ya, dalam surat Al-Mudathir. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi-Nya, wala tamnun tastakthir. Kamu jangan memberi orang kemudian mengharapkan imbalan yang lebih. Ya. Kalau kamu memberi, berilah lillah, karena Allah. Jangan karena pengin dibalas, jangan karena pengin sesuatu yang lebih dari orang yang kita beri. Ya. Ketika kita berbuat kebaikan kepada saudara kita, tanda kita ikhlas, kita tidak pernah mengungkit, ya, dan kita menganggap remeh pemberian kita. Dan kita sama sekali tidak ada niatan untuk dibalas. Karena terkadang, ya, muncul. Dan itu ucapan yang biasa terdengar. Bukan di kalangan awam, tapi di kalangan orang-orang kita sendiri. Ya. Mengeluhkan sikap temannya. Fulan itu, ya, fulan itu saya sudah baik sama dia. Ya, ketemu ya tak sapa, saya berbuat baik sama dia, dia butuh ya saya bantu, tapi kok dia responnya sama saya kayak tidak menghargai saya, kayak tidak mengorangkan saya. Nah, ini ada 2 sisi. Sisi yang pertama, orang tadi diberitahu kalau ada orang berbuat baik ya tahu dirilah, syariat memerintahkan kita untuk memberikan balasan yang terbaik. Mereka yang berbuat baik juga harus tahu diri, syariat memerintahkan kita untuk ikhlas dalam kebaikan. Ojo diungkit-ungkit kebaikanmu, bisa hancur kebaikan kamu. Para pendahulu kita pernah mengatakan, la tusahib man manna alaik. Kamu jangan berteman dengan orang yang suka mengungkit kebaikannya kepadamu. Ya. Kok ada orang berbuat baik sama kamu, lah kok diungkat-ungkit? Wah, orang gak beda sih. Gak ikhlas berarti. Ya. Orang yang benar-benar ikhlas, ngasih ya ngasih. Gak ada kemudian tembel aling-aling, kata orang Jawa. Ya. Gak ada kemudian niatan apapun, gak ada. Murni lillahi ta'ala. Dia mau membalas atau tidak, responnya baik atau tidak, gak masalah, gak peduli. Yang penting dia pengin untuk memberi saudaranya. Wallahu fi'aunil abdi ma'kanal abdu fi'auni akhihi. Prinsip dia hanya satu. Selama dia mau membantu saudaranya, Allah akan membantu dirinya. Demikian pula ketika mungkin saudaranya melakukan sesuatu atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti dirinya, dia menjadi orang yang betul-betul lapang dada, berusaha untuk memaafkan, melupakan, dan memperbaiki hubungan. Tentunya enggak mudah. Ngasih orang ki wis masya Allah, ya. Memaafkan kesalahan orang lebih masya Allah lagi. Menyembunyikan kesalahan orang dan membalas dengan kebaikan lebih-lebih lagi. Ya. Bukan sesuatu yang ringan. Apalagi wateke orang itu tidak mau diungguli. Wataknya manusia itu tidak mau diungguli. Pinginnya mengungguli di atas yang lain. Ya. Ketika ada yang menyakiti dirinya, pinginnya apa? Balas. Dalam kaidah fikih, hukuk adamiyin mabniyatun alal musyahah. Haknya Bani Adam itu dibangun di atas saling menuntut. Ya, saling menuntut. Kamu elek sama saya juga bisa elek sama kamu. Ya. Kamu jelek sama saya juga bisa jelek sama kamu. Nah, itu wataknya manusia. Dalam Islam, ya, memang kalau ada orang berbuat jelek, kita dibolehkan untuk membalas. Tetapi yang paling afdol adalah memaafkan. Karena seringnya orang ketika membalas lebih. Ya. Awalnya dia terzalimi, malah menjadi zalim. Kenapa? Bablas. Barakallahu fi. Nah, ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, jadilah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menasihati sahabat Abu Bakar ketika terjadi apa namanya? Hadisatul Ifik, ya, peristiwa kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Jadi dulu Rasul melakukan rombongan safar rombongan bawa istrinya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin barakallahu. Ketika itu Aisyah badannya masih kurus, jadi enggak begitu kentara, sudah di dalam rumah-rumah di atas unta itu namanya apa itu? Sekedup. Di dalam sekedup apa enggak? Enggak ada yang tahu. Ketika sedang istirahat rombongan, Aisyah turun dari sekedupnya kemudian menjauh qadaul hajah. Ketika balik wis bubar, Rasul sudah melanjutkan perjalanan, ya. Yang bertugas memegang tali kendaraannya Aisyah tidak sadar kalau Aisyah itu tidak ada di dalamnya karena ringan badannya. Tinggal satu sahabat. Yang satu sahabat ini memang punya kebiasaan radhiyallahu taala anhu warda, kalau sudah tidur lelap sekali. Lelap. Sampai dikatakan la yuqituhu illallah, tidak ada yang bisa membangun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking lelapnya radhiyallahu taala anhu warda. Ketika terbangun lihat, lah kok sepi? Nah, di kafir rombongan ini. Ya sudah, dia langsung siap-siap ngambil ontanya, berangkat ke Madinah. Dari kejauhan dia melihat ada sosok hitam sedang berteduh. Kaget dia. Kisah apa? Kok ada yang ketinggalan? Ketika dia mendekati, langsung bertasbih. Subhanallah, ummul mukminin Aisyah. Kok ketinggalan? Ya, piye rombongan ini? Langsung dia mendekatkan ontanya ke Aisyah, kemudian dia menjauh. Ya, Aisyah naik ke sekedupnya, terus diambil ontanya, dibawa ke Madinah. Ketika masuk kota Madinah, orang-orang munafik lihat, iki piye, ya bujine Rasul kok sama orang ini, wah selingkuh ini. Ma'adzallah, ta'alallah amma, ya kulu, ini ucapan gede, ini ngawur ini ucapan ini. Ya, Aisyah tidak ngerti. Beritanya ternyata sudah luas. Aisyah tidak tahu ketika sampai di Madinah sakit. Sakit yang lumayan. Sampai apa berhari-hari bahkan berpekan-pekan. Beliau tidak bisa bangun. Ketika sudah mulai enakan, ketika qadaul hajjah diantar sama sebagian ummahatul mukminin, ada sebagian ummahat ketika itu yang nyeletuk tentang omongan orang terhadap Aisyah. Kaget Aisyah. Ono omongan apa lagi? Pas pulang tanya sama ibu dan bapaknya, sahabat Abu Bakar dan umiknya. Ternyata disampaikan, kalau ada kasus seperti itu, nangis. Tidak bisa ngomong, bingung. Gimana? Rasul juga bingung. Wahyu sengaja ditahan oleh Allah untuk melihat siapa orang yang benar-benar apa namanya sahabat, siapa yang tidak. Ini fitnah yang sangat besar ketika itu. Ya. Salah satu di antara yang ikut campur, yang ikut dengan omongan orang-orang munafik, ya, pembantunya sahabat Abu Bakar. Biasa sahabat Abu Bakar ngasih orang ini. Kebutuhannya dipenuhi sama sahabat Abu Bakar. Karena terjadi yang seperti ini, ngamuk sahabat Abu Bakar. Diputus bantuannya. Gak dikasih lagi. Ya. Ketika urusannya sudah selesai, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, membersihkan nama Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kaum munafik dibiarkan. Orang mukmin yang tergelincir dalam bab ini dihukum cambuk, ya. Nah, sahabat Abu Bakar ketika itu masih dongkol sama pembantunya ini. Masih belum mau ngasih. Allah memberikan firman-Nya, menurunkan firman-Nya khusus untuk sahabat Abu Bakar. Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apa kamu tidak mau dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Langsung apa sahabat Abu Bakar sadar, langsung ditatangi orang tadi, dikasih lagi ya ikut, lanjut. Ditutup semua kesalahannya, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan keikhlasan dalam muamalah yang dengan itu hubungan tetap terjaga, persatuan tetap terjaga, segala pintu perselisihan bisa ditutup. Ya, masya Allah, ya. Mungkin bayangan kita ikut Abu Bakar, ya. Keimanan ini masya Allah, as-siddiq. Lah kita jaminan ini apa? Gelari apa? Siddiq ya mbu? Hah? Mbu? Jangan mbu. Ya. Memang berat, tapi bukan mustahil. Butuh yang namanya latihan. Mendidik jiwa, mendidik diri. Ya. Ketika ada teman kita yang berbuat jelek kepada kita, latih diri kita. Menahan diri, menahan hawa nafsu. Jangan sampai meletup-letup. Kita maafkan kesalahannya, kita tutupi kesalahannya, dan tetap kita berbuat baik kepada dia. Berat ya ikhwah. Tapi itulah syariat. Itulah tuntunan. Itulah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Ya dengan itu mereka menjadi orang-orang yang utama. Ini ciri ahli sunnah yang ke-8. Nabdul furqah wal ikhtilaf. Sama sekali mereka menjauhi segala bentuk perselisihan yang ada. Baik, mungkin di sini perlu kita pahamkan tentang yang namanya khilaf. Ya. Mungkin ketika disebutkan istilah ikhtilaf perselisihan, mungkin sebagian kita pikirannya mengarah kepada perselisihan dalam bab fikih. Ya. Ini ada pendapat, fulan mengatakan boleh, fulan mengatakan tidak boleh, sama-sama membawa dalil. Ini bagaimana? Berarti ini termasuk khilaf yang tercela. Tidak boleh yang seperti ini. Nah, perlu dipahamkan, ya. Yang namanya khilaf secara umum terbagi menjadi dua. Ya. Khilaf secara umum terbagi menjadi dua. Ada khilafun madzmum, ada khilafun sa'ir. Saya tidak mengatakan khilafun mahmud, ya. Tapi kita katakan khilafun sa'ir. Khilafun jaiz. Itu bahasanya para ulama. Kalau kita katakan khilafun mahmud, nanti repot. Orang nanti memahami berarti dipuji khilaf itu. Tidak. Khilafun sa'ir. Khilafun jaiz. Jadi khilaf itu ada dua. Yang pertama perselisihan yang madzmum, yang tercela. Yang kedua khilafun sa'ir jaiz. Perselisihan yang boleh. Perselisihan yang boleh. Yang pertama, khilafun madzmum, perselisihan yang tercela, itu adalah al-khilaf fima la yajuzu fihi al-ikhtilaf wal ijtihad, yaitu berselisih pada urusan-urusan yang tidak boleh berselisih dan tidak boleh berijtihad. Dengan bahasa yang lebih transparan, khilaf dalam urusan pondasi-pondasi agama. Khilaf dalam urusan prinsip dan keyakinan. Ini tidak boleh. Ya. Itu yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fi. Misal dalam urusan tauhid. Ya. Ini tauhid lawannya apa? Syirik. Berarti kan khilaf. Yang ini tauhid, yang ini syirik. Ini tidak boleh yang seperti ini. Harus tauhid semua. Tidak boleh syirik. Yang menyelisihinya bisa dikatakan sesat dan menyimpang. Termasuk juga khilaf yang tercela, ya. Khilaf fil aghrad an-nafsiyah. Berselisih karena urusan-urusan pribadi. Itu tidak boleh. Ya. Yang bisa mendatangkan ta'assub, fanatik, atau yang semisalnya, ini tidak boleh. Seperti contohnya, dulu di zamannya Rasulullah SAW, ya, ada salah seorang sahabat dari muhajirin, memukul salah seorang sahabat Ansor. Kemudian terjadi cekcok. Sampai akhirnya, masing-masingnya memanggil temannya. Ya. Yang Ansor mengatakan, ya lal Ansor, wahai Ansor, bantu saya. Yang Muhajirin juga mengatakan yang sama, ya lal Muhajirin, wahai Muhajirin, bantu saya. Rasul marah. Ini khilaf ini, perselisihan. Tidak boleh. Rasul marah, keluar menemui mereka dan mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah pantas kalian mengucapkan seruan jahiliyah seperti ini dalam keadaan aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan. Itu baunya busuk. Tidak boleh. Langsung mereka reda. Damai. Selesai khilafnya. Ini menunjukkan tidak boleh. Dalam urusannya sifatnya pribadi. Ya, sampai kemudian membesar. Membengkak. Ya, sampai menimbulkan permusuhan yang sangat. Nah ya juz. Termasuk khilafun mazmum. Perselisihan yang tidak diperbolehkan. Itu biasanya dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah. Kalau kita membuka kitab-kitab dalam bab muamalah, itu ada bab khusus yang berjudul muwafaqatul ikhwan. Ya, anjuran untuk toleran dengan saudara. Biasanya ada orang itu yang kaku, ya. Iki yo iki, iku ya iku, ini yang ini, ngono yang ngono. Ya, enggak bisa diganggu gugat. Yang akhirnya apa? Enggak cocok. Tak cocok sama si ini, tak cocok sama. Kenapa? Pendiriannya terlalu keras, tidak bisa memahami, pinginnya dipahami, ya, tidak bisa mentoleransi, pinginnya dipegangi. Nah, ini yang seperti ini tidak bagus, bisa menimbulkan yang namanya gesekan, kles dan khilaf yang madzmum. Barakallahu. Yang kedua, khilafun sa'ir, perselisihan yang boleh. Ya. Ini jenis khilaf yang kedua. Perselisihan yang boleh itu ada beberapa gambaran. Ya. Gambaran yang pertama, al-khilaf fil masail al-ahkam allati yajuzu fiha al-ijtihad. Perselisih dalam urusan hukum yang boleh berijtihad di situ. Yakni dalam bab fikih. Dalam bab fikih. Nah, contohnya apa? Misal ya, misal sholat, hukum fikih ini, misal sholat. Ada orang itu yang ketika i'tidal tangannya diangkat kemudian sedekap. Ada juga yang ketika i'tidal diangkat kemudian dilepas, irsal namanya. Kalau gini, kabut. Khilaf toh, yang ini gini, yang ini gini. Ini sesuatu yang diperbolehkan selama masing-masing memiliki dalil. Dan tentunya ketika antum berpendapat pada salah satunya, tidak boleh kemudian katanya, aku nyuntuh Ustadz Fulan, gak oleh. Harus ngerti dalilnya. Ya, dalilmu apa? Kok sampai seperti itu? Ini masalah ibadah loh ini. Ya, masalah ibadah harus ada dalil. Nah, berhubung dalilnya ini mujmal, ya, kan disebutkan di situ dalam sifat salat Nabi Rasul SAW ketika i'tidal itu anggota tubuhnya kembali ke asal. Ya, ada mengatakan asal berarti gerakan pertama seperti takbiratul ihram, padahal harus begini. Ada mengatakan yang dimaksud kembali asal ya sebelum sholat bagi apa? Begini. Berarti kan masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Ini boleh, boleh berselisih. Masing-masing boleh memiliki pendapat dan tidak boleh saling menjatuhkan. Ya. Kamu itu senang ini, wae, apa itu? Ini gak benar. Atau yang gini, dicela, gak boleh. Ya. Kenapa? Khilafun sa'id, perselisihan yang diperbolehkan. Ingat, harus berdasarkan apa? Dalil. Gambaran yang lain untuk khilafun sa'iq, khilafut tanawu', khilaf tanawu', perselisihan yang di situ ada ragamnya. Ini biasanya dalam hukum yang di situ ada banyak opsi, banyak pilihan. Ketika kita berbeda opsinya dengan teman kita, tidak masalah. Masing-masingnya didukung oleh dalil. Contoh. Contoh ya, dalam bacaan istiftah. Bacaan istiftah kan wakeh ya. Banyak, mulai dari yang pendek sampai yang panjang. Itu ada, ya. Banyak, gak cuma satu. Banyaknya atau ragamnya istiftah itu tuh menunjukkan boleh bagi kita untuk memilih. Seandainya kok berbeda dengan pilihan saudara kita, enggak masalah. Diperbolehkan. Ya. Ingat, ojo digabung kabeh, ya. Nek digabung kabeh bid'ah, enggak oleh, enggak boleh ya. Harus dipilih salah satunya. Misal dia memilih yang paling pendek, ya sudah. Ketika dia sholli, dia pakai yang pendek. Oh, temannya milih yang agak panjang, enggak masalah, silakan. Dan yang paling afdol sesekali itu, sesekali yang ini diamalkan semua. Itu contoh khilaf tanawu. Boleh. Sifatnya apa? Boleh. Khilafun sa'ir. Tidak boleh saling menjatuhkan. Bisa dipahami? Atau masalah qobd ketika apa namanya takbir, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada. Itu kan ada tiga kaifiyah ya, tiga tata cara. Bisa begini. Ya. Bisa begini. Bisa begini. Ya. Di sini, di sini atau di sini. Mau gini, gini, gini. Mau gini, mau gini, boleh. Yang penting tiga bagian. Ini, ya. Dhuhrul kaf. Kemudian sa'id. Apa namanya? Pergelangan. Bahasa, apa namanya? Lupa. Rusgun, naiwa. Atau sa'id. Ini sa'id. Kok ada teman kita, ada yang sholatnya gini. Ada yang sholatnya gini. Ojo gelut. Ya. Kamu kok sholatnya gini kok begitu? Ya. Kok separuh-separuh, si mantep gini. Ada yang gini loh, dipegang gini loh. Wah. Ojo gelut. Ya. Boleh, silakan. Mau yang ini, mau itu boleh. Kenapa semuanya ada dalilnya. Ini namanya khilaf tanawu, diperbolehkan. Dan itu bukan yang dimaksud dalam ini. Nabdzul furqah wal ikhtilaf, menolak segala bentuk perselisihan, yang dimaksud itu yang pertama, khilafun madzmum. Itu enggak boleh. Adapun khilafun sa'ir boleh, ya. Tentunya masing-masing mengamalkan sesuai dengan dalil, bukan hawa nafsu, bukan tatabbu' ar-rukhas atau cari mana yang enak, ya. Yakni bukan cari yang enak, ini sa'inai dewi, ojo. Ya, kalau memang dia sudah memegangi satu pendapat, ya sudah pegangi itu sesuai dengan dalilnya. Jangan gonta-ganti. Kecuali kalau kita ganti karena kita memandang ada yang lebih rajih. Tapi kalau sa'inai dewi, ya kayaknya enggak boleh. Ya. Karena ada kalau khilafut tanawu semuanya benar. Tapi kalau yang tadi dalam masalah fikih, ya seperti yang gini, gini, itu ada benar, ada yang salah, ya. Dan kebenarannya tergantung masing-masing. Mereka yang mengatakan ini yang lebih kuat dalilnya, maka itu yang benar menurut dia. Kalau yang ini mereka mengatakan lebih kuat dalilnya, maka itu benar menurut dia. Berarti amalkan sesuai dengan apa yang engkau yakini. Bisa dipahami ya? Ojo, sekali-kali gini, segini, atau gini lagi, gini. Wah, ini kacau ini. Ya. Main-main namanya ini. Mafhum ya? Sesuai dengan dalil. Kemudian, ya, kita kembali kepada inti pembahasan kita. Jadi yang kesembilan. Tasi'an yang kesembilan. Al-hirsu ala tahsil al-ilmin nafi'. Semangat untuk belajar ilmu. Wa nashrihi bainan nas. Dan menyebarkan ilmu di kalangan manusia. Wa da'watihim ilaih. Dan dia mengajarkan ilmu tadi kepada manusia. Ma'asobri alal adhafihi. Disertai dengan sabar dalam menjalani itu semua. Belajar itu berat, butuh sabar. Ngamalkan ilmu itu berat, butuh sabar. Ngajarkan ilmu itu berat, butuh kesabaran. Jadi ahli sunnah wal jamaah salafiyah ini. Ya. Urusan belajar semangat. Ya. Belajar ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu syariat. Apalagi kalau kita lihat, alhamdulillah, kita hidup di zaman yang banyak sekali fasilitas yang mendukung ilmu. Ya. Baik itu fasilitas yang sifatnya hissiyah, konkret yang bisa kita rasakan dengan salah satu panca indera kita, atau yang sifatnya itu maknawiyah, ya, sesuatu yang maknawiyah. Yakni pendukung untuk zaman sekarang banyak, fasilitas banyak, orang bisa taklim dalam kamar bisa, bahkan dengarkan kajian yang ada di Saudi dengan live bisa, hah? Tanpa susah payah. Ini zaman dulu pengin belajar, ya. Harus jalan kaki dulu. Kalau punya uang, pakai kendaraan. Kendaraannya pun bukan kendaraan kayak zaman sekarang. Unta, keledai, kuda. Yang paling mewah kuda. Kalau enggak, ya unta. Kalau enggak, ya keledai. Kalau enggak, ya melaku jalan kaki. Jalan kakinya. Bukan, apa namanya, Tuban, Surabaya gitu. Enggak. Lebih daripada itu. Satu negara ke negara yang lain. Jalan kaki. Berbulan-bulan lamanya. Sampai patah tulang. Pingsan di jalan, gak sadar, kehabisan bekal, dicuri, dirampok, wa ila akhirih, perjuangan mereka di masa itu. Ada bersama sekarang, walhamdulillah, ya, lokasi taklim di mana-mana, tergantung kitanya, mau atau tidak. Kajian di mana-mana, tergantung kitanya, mau atau tidak. Fasilitas di mana-mana, ya, tergantung kitanya, mau atau tidak. Termasuk tanda ahli sunnah wal jamaah semangat ketika belajar. Dan jangan dibayangkan yang namanya belajar itu mondok. Ya nyantri, jadi santri di pesantren begitu, tidak. Yang namanya belajar itu adalah engkau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafu as-salih dimanapun itu. Seperti apapun itu. Itu namanya belajar. Halakoh seperti ini yang mungkin diadakan tidak setiap hari juga termasuk belajar semangat. Ya. Apalagi mungkin di tempat-tempat yang belum ada pondok di situ harus lebih semangat. Ya. Harus lebih semangat. Kok bisa? Wis taklimi jarang-jarang ada, yo jarang-jarang datang. Ya, repot kalau kayak gitu. Ya. Sudah taklimnya sebulan sekali, datangnya sekali-kali. Ini namanya gak semangat, ya. Termasuk tanda ahlus sunnah semangat ketika belajar. Keutamaannya besar. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Menaungi orang-orang yang belajar. Mendoakan kebaikan. Siapa yang gak mau didoakan sama malaikat? Doa ini mustajab. Di absen sama Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat. Fulan, taklim, fulan, taklim, fulan, taklim, semuanya. Niati taklim. Niatnya belajar. Niatnya betul-betul untuk mencari kebaikan, menambah ilmu. Dan yang namanya belajar tidak pandang usia. Jangan kemudian wis tuwa, wis gak neko-neko, ngayuh sepeda wis boyoon kabeh, ape belajar gak seneng omawai lah. Nah, justru ketika engkau sudah semakin senja usiamu, siapkan dirimu. Siapa tahu ketika engkau belajar itu menjadi akhir yang baik untuk kehidupanmu. Allahumma amin. Adapun mereka yang masih muda, jangan tertipu dengan usianya. Si nom nyantai, usia saya masih panjang. Baterai gitu si full, ya. Ojo khawatir. Usiamu itu kamu yang bikin apa Allah? Banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya, dalam keadaan usianya masih sangat muda. Mungkin tidak ada apa-apa, seger waras, sehat, ketemu paginya, sore sudah kita antar ke pemakaman, ya. Mungkin sorenya kita ketemu, paginya sudah diumumkan kematiannya. Banyak yang seperti itu. Ya. Tidak pandang yang namanya usia, tidak pandang yang namanya lokasi. Sejauh apapun jarak yang kita tempuh di zaman sekarang itu masih lebih mudah, lebih enak daripada zaman dulu. Zaman dulu sahabat Jabir bin Abdullah itu sampai satu hadis sebulan berangkat, sebulan balik. 2 bulan total. Zaman sekarang perjalanan pakai dengan jangka waktu sebulan berangkat, sebulan balik, itu naik apa itu? Hah? Kita naik pesawat ke kutub utara sama kutub selatan gitu sampai sebulan enggak? Enggak sampai. Ya. Dulu sampai seperti itu. Itu cuma sehadis tok. Itu pun perjalanannya masya Allah. Wow. Begitu sampai langsung minta hadisnya selesai langsung balik. Ya subhanallah. Lah kita enggak usah capek-capek nyari satu hadis. Datang ke maktabah, beli Sahih Bukhari, wis berapa ribu hadis itu? Sudah berapa ribu hadis itu? Sahih Muslim, sudah berapa ribu hadis itu? Tinggal dibuka, dipelajari, diamalkan, minta bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah dalam mengamalkannya. Alhamdulillah. Termasuk tanda ahli sunnah salafiyah, semangat dalam belajar. Ini mau hitung-hitungan gitu ya, secara logika ya, harusnya kita yang hidup di zaman sekarang ini lebih alim. Ya Wanda, harusnya kita di zaman sekarang itu lebih alim daripada Imam Bukhari, lebih alim dari Imam Muslim, lebih alim dari Imam Ahmad. Kok bisa? Fasilitas banyak, kitab hadis banyak, semuanya ada di depan mata, tinggal geser, ha? Buka, geser, beres. Semuanya ada, aplikasinya searat-arat. Mau pakai bentuk aplikasi, bentuk dokumen atau apa, semuanya tersedia, ya. Kitab digital, kitab yang kayak gini, USKB, fotokopian, wakeh, searah di mana-mana. Tinggal kitanya. Harusnya secara hitung-hitungan kita lebih alim. Ya toh? Lebih alim, lebih pintar. Tapi nyatanya, ini menunjukkan barokah yang tambah lama dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mungkin perjuangannya seperti itu, tapi kehidupan mereka dipenuhi dengan ilmu. Ada bersama sekarang, fasilitas kita masya Allah memadai. Tapi kehidupan kita di zaman-zaman fitnah. Yang membuat mungkin barokah itu semakin menipis, semakin terkikis. Diangkat sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mungkin semangat kita tidak seperti para ulama terdahulu kita. Ulama terdahulu masya Allah nunggu gurunya itu sampai ke majelis taklim duluan. Bahkan sebagian mereka sampai nunggu di kandang hewan gurunya. Gak pengen ketinggalan. Ya. Dia tidurnya di kandang. Hewannya memelihara ayam atau apa, dia tidurnya di kandang situ. Tujuannya apa? Biar ngerti gurunya berangkat taklimi kapan. Sekarang masya Allah jadwal taklim diumumkan. Ya. Jam sekian sampai jam sekian. Ustadz ini ustadz ini lah kerihi. Masya Allah. Dan zaman sekarang ustadz ini teko. Masya Allah. Zaman dulu santrinya yang datang ke gurunya. Iki sampai sendirian ini, sampai tidur di kandang hewan gurunya. Begitu melihat, subuh-subuh zaman dulu gak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang subuh kayak siang, terang, benderang, banyak lampu. Dulu enggak, peteng, gelap. Lihat sosok gurunya keluar dari rumah. Bagi kayak mau taklim ini. Langsung diikuti dari belakang, sampai dikira maling, mau digebuki sama gurunya. Hah? Akhirnya kamu maling. Enggak, Ustaz, saya guru, saya muridnya jenengan. Oh lah, kok lapo nak kini leli? Ya, berak ketinggalan taklim. Ya, ya sudah, berangkat. Ikut ke masjid, taklim sama guru. Ya, subhanallah. Ya, semangat mereka ketika itu, subhanallah. Kenapa? Keikhlasannya, nuansanya, pendukungnya, lebih barokah. Zaman sekarang, masya Allah, taklim mungkin jaraknya cuma berapa kilo. Ya subhanallah, suwantep, kayak disuruh naik ke langit tanpa tangga. Ya. Aduh sih lah, ginilah, itulah, hati-hati. Ya, la tagdar binafsik, la taftah baba syaitan ala nafsik. Jangan sampai kita kalah sama syaitan. Terus, nantilah, gampang, isok ngerekam, ya. Nanti tinggal minta rekaman. Ya, nek diringet no, ditumpuk. Ya. Kadang didengarkan sambil nyantai di rumah, sambil ngopi, ngantuk, tidur. Ustaz ngomong terus, sikir seduru. Ya. Ya, ini kalau kita mau melihat, ya, kalau kita bandingkan fasilitas di tempat kita, tuh, di zaman kita itu banyak, masya Allah. Harusnya kita lebih semangat. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan kemudian malah kita tambah luyu, tambah tidak semangat. Ya, subhanallah. Maka betul, ya, kata sebagian para ulama, ya, sampai mereka membuat sebuah kitab khusus, Fadlu ilmi salaf alal khalaf. Keutamaan ilmu ulama terdahulu dibanding orang-orang zaman sekarang. Secara keikhlasan orang-orang dulu, wah, masya Allah. Gigihnya mereka dalam belajar, masya Allah. Kalau kita buka bagaimana perjuangan mereka belajar, merinding kita. Mungkin gak ada di zaman sekarang seperti itu, perjuangan mereka. Pernah enggak kemudian kita taklim, ya, kehabisan bekal di jalan? Insya Allah enggak habis lah, banyak warteg di pinggir-pinggir jalan. Zaman dulu sampai air kencingnya sendiri diminum. Ya. Sampai menahan dingin, khawatir dinginnya tadi menyeluruh, dipotong tangannya sendiri, dipotong kakinya sendiri. Tujuannya apa? Biar enggak mati, tetap lanjut belajar. Subhanallah. Zaman sekarang enggak apa kayak gitu, alhamdulillah. Harusnya kita lebih semangat. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tinggal kitanya. Kita semangat, kita mau ataukah tidak. Kalau kitanya mau, minta bantuan kepada Allah, minta istiqamah dari Allah, minta keteguhan dari Allah, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa membuat kita semangat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Termasuk tanda ahli sunnah wal jamaah, semangat dalam mencari ilmu. Dan ketika mendapatkan ilmu, gak cuma sebagai wawasan atau pengalaman, tetapi diamalkan. Innal ilma yahtifu bil amal wa illar tahal, kata para ulama. Ilmu itu mengajak kepada amalan. Kalau tidak diamalkan, akan hilang ilmu tersebut. Jadi gak semata-mata kita nulis di atas kertas, kemudian kita tutup, ya, atau kita rekam dalam media-media kita, kemudian kita timbun. Tidak seperti itu. Yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan bukan catatan yang banyak atau rekaman yang banyak, tidak. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana amalan kita, seberapa banyak amalan kita. Orang itu tandanya mengamalkan ilmu, semakin banyak ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin baik keadaannya. Taklimnya sudah bertahun-tahun, tambah bagus. Amalnya tambah bagus, tambah semangat. Ya. Itu menunjukkan apa, ikhwah? Orang ini baik, berarti mengamalkan ilmunya. Tapi kalau semakin lama taklimnya tambah keblinger, tambah enggak tepat, tambah enggak bagus. Nah ini. Berarti ada yang salah. Mungkin dia belajar niatnya cuma duduk di majelis ilmu, cuma dengerin tok, keluar dari majelis ilmu hilang semua. Gak ada niatan untuk memperbaiki diri, gak ada niatan untuk mengamalkan, gak ada niatan untuk berubah. Ya. Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahallahu ta'ala pernah mengatakan, laisal ilmu bikathratu riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Walakinnal ilma al-khasyah. Tapi ilmu adalah yang bisa membuat kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma kalau kita bertahun-tahun belajar, tapi ternyata enggak ada hasilnya. Percuma kalau kita bertahun-tahun taklim, tapi enggak semakin baik amalnya, enggak nambah amalnya, jalan di tempat. Percuma. Yang diinginkan bukan semata-mata kita datang ke halaqah ilmu, tapi yang diinginkan adalah konsekuensi dari kedatangan kita. Kita datang, tujuan untuk belajar, mengamalkannya, menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan menambah amalan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bukan hanya sebatas itu, wa nashrihi wa da'watihi bainan nas, disebarkan, diajarkan kepada manusia. Jangan dikira yang namanya dakwah harus resmi formal, ya. Bikin kajian dulu di atas kursi, ada meja, ada kitab, ada mikrofon, dan alhamdulillah, gak seperti itu. Bukan hanya itu yang namanya dakwah. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanakah beliau berdakwah. Semua beliau lalui, mulai dari datang door to door, rumah ke rumah, datangi satu persatu. Wa andir ashiratakal aqrabin. Beliau mendahulukan keluarganya dulu, istrinya diajak, teman dekatnya diajak, orang-orang yang ada di sekitarnya diajak, ya, pelan-pelan satu-satu. Alhamdulillah kalau zaman sekarang medianya banyak. Kalau kita tidak bisa ngomong, nggak usah ngomong. Beliau buku yang di situ terdapat masalah ilmu, kasihkan keluarga kita. Kalau kita nggak bisa jelaskan dengan ucapan, takut salah atau mungkin kurang pas, beri dia kitab terjemahan yang mungkin di situ dijelaskan dalil ilmu, mungkin tidak dibaca sama dia. Jangan putus asa, lanjutkan dakwah dengan akhlaknya kita. Apalagi orang-orang awam, ya, mereka lebih mengarah kepada perilaku dan tindak tanduk kita daripada ilmu yang kita bawa. Kalau kita dikenal baik di kalangan masyarakat, polas mereka akan menerima. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dianggap baik oleh kaumnya. Sampai digelari Al-Amin. Beliau dapat gelar ini jauh sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan ketika beliau pertama kali dakwah jahriyah, beliau bertanya kepada kaumnya, apakah kalau seandainya saya memberitahu kepada kalian ada pasukan musuh yang datang di balik gunung ini, apakah kalian membenarkan saya? Otomatis semuanya mengatakan, majarabna alaika kadhiba, kami belum pernah melihat kamu dusta, kami percaya, ya. Lihat akhlak beliau yang memiliki efek. Bahkan mereka sendiri yang menentang tahu Rasul itu benar, tapi karena kesombongan, hidayah biadillah, mereka tidak mau menerima. Dakwah itu bisa dengan berbagai cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalau kalian mampu. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, dengan hati, dan itu yang paling rendah. Tanda orang itu mengingkari dengan hatinya, dia meninggalkan kemungkaran tadi. Tidak kemudian diem, tidak mengingkari, tapi domblong di situ, ikut di situ, nimbrung di situ, podowai. Seperti orang yang diam dari kebatilan, kasyaitan al-akhras, seperti syaitan yang bisu. Ketika dia mengingkari, dia tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tinggalkan majelisnya. Tinggalkan kemungkaran tadi. Itu termasuk apa? Dakwah. Allah Ta'ala mengatakan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tergantung. Ajak umat manusia dengan hikmah, dengan nasihat, atau dengan cara dialog, dengan cara yang baik. Apa yang menjadi kemampuan kita, kita sampaikan. Kalau kita tidak ahli ngomong, tapi ahli nulis, bisa menumpahkan dengan tulisan. Tulis. Jelaskan kepada keluarga, orang-orang dekat kita, kebenaran dengan tulisan kita. Sampaikan kepada mereka. Mungkin kalau zaman sekarang bukan dengan tulis di atas kertas, mungkin dengan apa namanya wasilah WhatsApp atau semisalnya, termasuk dakwah. Barakallah. Itu tanggung jawab kita. Kemudian yang terakhir, wassabr alal adafi, dan sabar dalam menjalani itu semua. Belajar butuh perjuangan, sabar. Mengamalkan ilmu lebih berat lagi, sabar. Mendakwahkan ilmu jauh lebih berat lagi, sabar. Itu senjata kita untuk bisa istiqomah, sabar. Dan itu merupakan karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, sabar. Orang kalau sabar, memiliki kesabaran, insya Allah akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia belajar, sabar. dia akan berhasil dalam belajarnya. Ketika dia beramal, sabar akan berhasil dalam amalannya. Ketika dia berdakwah, sabar dalam berdakwah akan berhasil dakwahnya dan barokah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para pendahulu kita as-salafus salih. Kelas? Tamam. Adapun ciri yang berikutnya dan penjelasan berikutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ana minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan mohon koreksinya, dan apabila ada kebenaran maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu barakallahu fikum.